Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siti Azizah, mudah-mudahan sesuai dengan niat bapaknya Islah, yang sudah bagus sekali namanya, mudah-mudahan tidak hanya menjadi salihah Siti Azizah ini, tetapi menjadi muslihah. Orang salih biasanya untuk dirinya sendiri, tapi kalau muslih itu berarti memperbaiki orang lain dan meninggikan agamanya. Saya pikir-pikir ketika ayahnya minta nama dari saya, terus memikirkan nama ayahnya yang sudah bagus. Ayahnya mungkin dapat nama dari kakeknya yang sudah bagus. Maka bismillah, mudah-mudahan Siti Azizah adalah juga muslihah. Jadi bukan kalau laki-laki di atasnya soleh itu muslih, kalau perempuan di atasnya salihah adalah muslihah dalam bahasa Arabnya. Itu sesuai dengan doa dan harapan Siti Azizah. Mudah-mudahan bukan cuma salihah kita doakan, mudah-mudahan juga menjadi muslihah. Kenapa? Di beberapa negara Eropa, kalau ada perempuan mau hamil, itu dibayar. Sudah saling salah kaprahnya melihat anak manusia. Ketika cara pandang Islam melihat manusia keliru, maka keliru pula membangun tatanan sosialnya. Mereka takut sekali kalau 2050 dalam perhitungan mereka, kemungkinan besar Eropa dan Amerika akan menjadi mayoritas Islam tahun 2050. Justru berbalik di negara-negara berkembang yang ketika agama dinistakan khususnya Islam, ini yang keluar dari Islam juga banyak. Karenanya ada sebuah penelitian dari Departemen Pertahanan Nasional Amerika bahwa tahun 2025, berdasarkan laporan mereka kepada Obama, 2025 akan lahir khilafah Islamiyah. Itu berdasarkan ilmu futurologi mereka, ilmu masa depannya. Ternyata penelitian Amerika ini didukung oleh pernyataan wakil ketua parlemen Rusia yang menyatakan bahwa tahun 2020 akan lahir sebuah peradaban baru yang terbentang dari sebelah timur Cina sampai ke sebelah barat Samudra Atlantik. Peradaban baru itu bernama Khilafah Islamiyah. Pernyataan ini saya kutip dari pernyataan Sheikh Az-Zindani, dan ini barangkali yang memantik provokasi lahirnya ISIS di dunia ini, karena mereka takut sekali lahir Khilafah Islamiyah itu. Sekarang kalau ada istilah Islamic State atau Khilafah Islamiyah, nyenengin atau nyeremin. Kalau ada bendera hitam di situ ada stempel Rasulullah SAW, nakutin atau membahagiakan? Nakutin. Situasinya sekarang sudah kesana pada takut umumnya. Ini justru banyaknya di Indonesia. Saya pernah lakukan pertemuan setelah lebaran di Malaysia untuk Asia Tenggara, pertemuan ulama bagaimana mengantisipasi agar ISIS tidak menyebar di Indonesia. Lucunya Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Burma, Filipina, itu gak ada yang dengar isu ISIS. itu cuma rame di Indonesia kepada orang-orang yang benci pada agamanya. Pemojokan arah ke sana begitu kuat. Akhirnya kita bilang oke, Indonesia aja deh yang kita bicarakan. Maksud saya, tren berislam di dunia internasional sekarang justru diakomodir oleh orang-orang cerdas. Justru penistaan Islam dan menjauh dari Islam itu diakomodir oleh orang-orang yang bodoh ke bawah. Artinya, tren ke depan yang tidak bisa ditunda adalah bahwa orang-orang cerdas muka bumi, khususnya Eropa dan Amerika, itu akan menyenangi Islam, insya Allah. Itu makanya mereka pada ketakutan. Tapi ini tidak bisa dibendung. Katakan saja, Eropa, khususnya Jerman, yang dulu sangat anti-imigran usia produktif, karena di negara-negara Eropa, khususnya Jerman, itu kekurangan usia produktif akibat takut pada kelahiran, bom bayi, akhirnya mereka kekurangan usia produktif sekarang. Dan terpaksa harus menerima para imigran asing yang berusia produktif, dan itu tidak bisa dihindari kalau negaranya ingin tetap eksis dan hidup. Kalau enggak, mati karena kekurangan usia produktif kebanyakan orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan Siti Azizah salah satu pilar yang akan melahirkan Islam yang cerdas di Indonesia. Begitu pula anak-anak kita semua. Untuk itu, Bapak dan Ibu, perlunya pendidikan anak kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran. Saya mau cerita. Di RCTI, setelah ada acara Hafiz Indonesia, kemudian kita bikin baru lagi di Trans 7 Hafiz Quran, dan berani bayar mahal, bulan Ramadan kita keliling, sudah banyak Indonesia, anak-anak Indonesia yang cita-citanya ingin jadi Imam Masjidil Haram. Sangat membahagiakan dari 1776 anak yang kita audisi di seluruh Indonesia. Ya, ini menggembirakan. Justru anak-anak yang cerdas di bulan Ramadan itu, yang mestinya pas Piala Dunia, kan pada pengen jadi CR7 Ronaldo, ada yang ingin jadi Messi, rupa-rupanya gak jadi. Banyak anak-anak cerdas Indonesia yang tabiatnya memang salih, salihan, muslih, musliha, itu cita-citanya ingin menjadi Imam Masjidil Haram. Saya sangat haru dan menangis melihat kondisi ini. Ada harapan yang cukup besar. Ada cerita menarik. Anak dari Ambon, setelah nonton acara itu, ada anak Hafiz, kemudian baca Quran di TV, bapaknya lapor ke kita begini, "Ustaz, seumur hidup saya dibodoh-bodohin orang sebagai orang Ambon ini oleh anak saya saja, Ustaz. Anak saya lah yang bodoh-bodohi saya. Kenapa?" Usai nonton acara itu dia bilang, "Bapak bodoh. Bapak bodoh." Kaget dia sebagai bapak, kenapa dibodoh-bodohin begini? "Kenapa bapak tidak ajarkan saya Hafiz Quran seperti anak-anak di TV itu?" Wah, ini berarti memang bibitnya bagus anak ini. Cinta pada Al-Quran. Ketika kita sebarkan di Facebook audisi di Makassar dan tidak ada audisi di Ambon, anaknya paksa orang tuanya yang pas-pasan cari ekonomi, "Saya harus ke Makassar." Lihat, sangat visioner. "Saya harus ke Makassar. Bagaimana caranya? Pokoknya saya harus ke Makassar. Saya harus ikut audisi itu." Membanggakan sekali. Dan ternyata memang ayahnya yang banyak mendidik dia, memberikan asupan-asupan agama. Bapak-bapak, saya ingin ingatkan, menurut BKKBN, usia 0-15 tahun anak Indonesia itu kebanci-bancian. Kenapa acara-acara banci di TV itu disenangi? Kenapa presenter banci itu kemudian disenangi? Kenapa juri-juri banci, coba lihat, fashion dia sendiri gak keruan, tapi dia bisa ngoreksi fashion orang lain yang normal gitu. Saya gak usah sebut namanya. Tapi yang lain mau dengar, gitu ya. Persoalannya ternyata dalam konferensi internasional tentang ayah, anak-anak Indonesia ini kekurangan asupan keayahan. Karena ayahnya sibuk untuk menjadi ATM. dikunjungi anak kalau perlu perlu duit saja. Di rumah, kalau ibu-ibu ditanya, Pak, Bu, Ma, Papa mana sih? Papa mana sih? Jawabannya apa? Lagi cari apa? Cari duit. Kasihan sekali posisi bapak-bapak yang harusnya mencari rahmat Allah, justru dicap sedang mencari. Itulah miskin selamanya, kehidupan seperti itu. Dan banyak para bapak yang kehilangan anaknya setelah itu. Padahal kewajiban pertama, katakanlah Sahibul Bait Islah yang sekarang punya anak bernama Aziza dan anak-anak kita semua, kewajiban pertama seorang ayah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang bisa mengamalkan ayat ini, dia akan menjadi ayah sukses. Yang gak bisa mengamalkan ayat ini, matinya susah. Saya akan bacakan ayatnya, dan dia termasuk ayah yang gagal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada. Tidakkah kamu saksikan, wahai Muhammad dan orang-orang beriman, idh hadara Ya'qub al-maut, ketika Ya'qub sebagai ayah menjelang sakaratul mautnya. Di sini dia bingung. Kalau melihat rapor anak dari hasil sekolah, karena sekolah membuat evaluasi setelah mendidik anak itu biasa. Tapi pertanyaannya, sebagai ayah, sudah pernah nguji anak sendiri gak? Gimana kualitasnya hasil pendidikan Anda sebagai ayah? Pernah gak ngecek itu? Dan apa indikatornya? Selama ini ayah cuma bisa menguji rapor anaknya bagus, padahal itu hasil sekolah, bukan hasil bapaknya. Ayah cuma bisa marah kenapa rapornya rendah, itu hasil sekolah, bukan hasil bapaknya. Pertanyaannya, pernahkah bapak membuat evaluasi hasil pendidikannya terhadap anaknya? Di ayat ini, menjelang kematiannya, Ya'qub seorang ayah sukses yang sabar ini pun khawatir, jangan-jangan dia gagal menjadi ayah. Jangan-jangan dia tidak menanamkan tiga hal yang Allah perintahkan kepada anaknya. Idh qala li bani, menjelang kematiannya, diceritakan betapa gemetar dan takutnya Ya'qub tentang hasil pendidikan anaknya selama ini. Soal evaluasi terakhir keberhasilan itu, satu pertanyaannya yang bapak-bapak harus ajukan. Satu soal, tapi anak-anak harus menjawab dengan tiga jawaban. Dan itu harus benar. Ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, selepas kematian ayah nanti, siapakah yang akan kalian sembah? Ini soal ujian paling penting yang harus diajukan. Kalau sampai anak tidak menjawab dengan tiga jawaban, berat kemungkinan bapak bisa masuk surga, karena amanah anak yang sangat berat itu. Ya'qub sukses karena anaknya menjawab dengan tiga jawaban yang benar. Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahak, kami akan menyembah Tuhan ayah. Bukan cuma Tuhan ayah. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ayah, kami bukan cuma menyembah Tuhan ayah, tapi Tuhan kakek Ibrahim, Tuhan kakek Ismail, dan Tuhan kakek Ishaq. Jadi ini berhasil jawaban pertama. Jawaban pertamanya, anaknya mentauhidkan Allah sesuai dengan pendidikan ayahnya dan pendidikan kakeknya. Dan anaknya bangga pada keturunan sebagai keturunan ayahnya, dan anaknya juga bangga menjadi keturunan kakeknya. Saya sangat bersyukur, dan setiap pengajian yang saya niatkan, kalau ada Quran saya bacakan, ada Quran yang saya ajarkan, ya Allah berikan 100% pahalanya kepada ibu saya. Karena ibu saya mengajarkan saya langsung dari alif sampai ya, dan ibu saya tidak menyerahkan saya ke pengajian sebelum saya tamat Al-Quran di tangannya sendiri. Ya Allah, semoga semua kajian Quran yang saya dapatkan sampai mati, kau berikan kepada ibu saya. Berapa banyak ibu-ibu yang mau mengorbankan waktunya untuk itu. Ibu saya bukan guru ngaji, bukan tamatan pesantren. Tapi mohon maaf untuk menyebut ini, agar memantik motivasi ibu-ibu, karena nanti yang ditanya adalah ibu-ibu di hadapan Allah, anak itu dititipkan oleh Allah kepada ibu, jangan dititipin lagi ke orang lain. Orang lain suruh menyelesaikan, sementara Anda yang diamanahkan kemudian ngasih ke orang. Nah, Anda yang ditanya nanti. Saya berterima kasih kepada ibu saya yang mau mengorbankan semua kepentingan-kepentingannya, yang mau mengorbankan apa yang dia inginkan di luar, tetapi anaknya harus selesai Quran di hadapannya sendiri. Walau saya banyak nangis ketimbang ketawa ketika belajar, sekarang saya terima kasih kepada ibu saya yang sering cubit paha saya. Lebih banyak nangisnya saya baca Quran, belajar Quran pada awalnya bersama ibu saya, tapi pada akhirnya saya berterima kasih kepada ibu saya karena dia sudah mengorbankan waktunya dan dia telah mendidik saya dengan benar. Usia 1-7 tahun jadikan dia raja, usia 7-14 tahun jadikan dia sebagai tawananmu, agar dia tidak mengeksploitasi hawa nafsunya sendiri, mengumbar hawa nafsunya. Dan saya berterima kasih kepada ibu saya yang sudah menawar saya menjadi jajahannya supaya saya kembali kepada Al-Quran. Kemudian saya dijadikan sahabat setelah saya lepas usia 15 tahun. Dilepas, silakan pergi ke pesantren. Ibu sudah tidak sanggup mendidik kamu untuk menjadi lebih maju lagi, untuk menjadi penegak agama. Ibu berkorban perasaan, ibu bercucuran air mata setiap hari. Berangkatlah kamu, nak. Walau ibu kehilangan kamu, ibu tidak bisa peluk lagi kamu, ibu tidak bisa lagi mengayomi kamu, pergilah, nak. Karena ibu tidak punya kemampuan mendidik agama kamu lebih tinggi agar kamu menjadi ulama. Terima kasih kepada ibu saya yang telah mendidik seperti yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Usia anak 1-7 tahun jadikan dia raja, dari 7-14 tahun jadikan dia sebagai tawanan, setelah 14 tahun jadikan dia sebagai sahabat. Ini sebetulnya sebuah cerita yang mudah-mudahan menginspirasi. Kembali kepada Bapak, pertanyaan di ayat itu, jawaban soal yang pertama, sebetulnya anak-anak Yakub cukup menjawab, "Ya ayah, saya akan menyembah Allah." Tapi kenapa anaknya tidak menyembah Allah tapi mengatakan, "Saya akan menyembah Tuhan ayah yang bernama Allah itu"? Menarik sekali. Ini mengindikasikan bahwa ayahlah yang pertama kali dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala apakah berhasil menanamkan tauhid di dalam jiwa anaknya. Dan kenapa penyebutan kakek Ibrahim, kakek Ismail, kakek Ishak, dan kakek Yakub tidak disebutkan sampai Ishak? Karena turun-temurun memang kewajiban ayah yang dituntut untuk menanamkan nilai tauhid kepada anak-anaknya. Kalau gagal, bapak berhasil mendidik anak pendidikan paling tinggi, sehingga anak bapak punya gelar S1, S2, S3, tapi itu bukan ukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa mengajarkan anak Anda, membiayai anak Anda sampai ke Harvard, sampai ke Oxford, sampai kepada ke Berkeley. Tapi apakah itu yang akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat menjelang kematian? Tidak. Dan apakah itu yang membuat anak itu bahagia? Belum tentu. Yang akan ditanya Allah adalah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang anak kita sembah setelah kita meninggal dunia ini? Yakub sukses, dan mudah-mudahan bapak di sini adalah bapak-bapak yang sukses. Berat ini, Pak. Berat, ini gak gampang. Ketika saya diminta memberikan pengarahan untuk sekolah anak saya di Life School, saya tanya, pendidikan karakter 2013 apa yang akan ditanamkan kepada anak-anak kalau status kemanusiaan anak-anak masih monyet di dalam kurikulum itu? Kita ini keturunan siapa? Keturunan kera atau keturunan Adam? Tapi di sekolahan sejujurnya kita keturunan siapa? Di sekolah tidak. Kurikulum dalam teori evolusi berdasarkan temuan fosil-fosil bahwa manusia itu keturunan, dan itu masih menjadi kurikulum di kita. Di bawah dinas masih itu isinya. Padahal pendeta saja bilang, kalau memang manusia itu keturunan kera, harusnya semua kera sudah tidak ada karena telah berevolusi jadi manusia. Kenapa masih kera? Dan kalau memang manusia keturunan kera, mestinya karakter kera yang diajarkan kepada manusia kalau itu status awalnya. Ini semua gara-gara tidak diajarkan Quran di rumah dan di sebuah mall. Saya sebut saja, ada mall Kota Casablanca di dekat kantor Kokas, itu ada salah satu basementnya, di situ ada stand replika teori evolusi. Menarik sekali. Selain replika-replika fosil, temuan teori evolusi yang ilmu kira-kira ini, ada satu baleho. Baleho itu ada gambar kera masih kecil, kera ABG, kera dewasa, kera sudah mulai tegak. Dan kemudian dikasih gambar kosong buat orang foto di sampingnya. Banyak ibu-ibu berjibab foto di situ dan rela disebut dirinya sebagai keturunan Alhamdulillah. Gap. Itu yang sesungguhnya sedang berjalan. Dan parahnya lagi sekarang, yang ikut menyusun kurikulum kita ini orang-orang Syiah yang menyesatkan kita. Yang ingin saya katakan bapak-bapak, kalau bapak-bapak cuma sibuk dengan karirnya sendiri, liburan sendiri dengan golfnya sendiri, tunggu tanggal mainnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhasil gak Anda menanamkan tauhid di sekolah? Belum tentu tauhid mereka dikuatkan. Mereka diajarkan untuk cinta dunia, senang dunia, bahkan ukuran-ukurannya pun keliru. Yang kedua, anaknya menjawab apa? Ilaha wahidah. Kami bukan cuma mentauhidkan Allah, ayah. Ilahan wahidan. Kami tidak ingin sekutukan Allah dengan yang lain. Ini kuat lapis duanya. Anak-anak kita ini kelihatannya sholat, kelihatannya ngaji, tapi masih percaya dengan horoskop perbintangan itu. Bintangnya Virgo. Virgo itu kan pikiran bego. Bintangnya Aries, aku keturunan rabies. Ya, bagaimana mungkin anak ini percaya kepada perbintangan? Rusak akidahnya. Gak mungkin Al-Quran bisa masuk, nilai-nilai agama masih masuk kalau masih banyak syirik. Parahnya ibunya lagi yang ngajarin kayak begitu. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dalam ilmu astronomi, zodiak-zodiak itu udah salah sejak 100 tahun yang lalu. Sekarang aja berubah, planet ada berapa sekarang? Apa itu yang planet paling jauh apa namanya? Pluto, udah bukan planet lagi kan sekarang? Salah ternyata selama ini. Padahal ujiannya dulu zaman saya harus tahajud dulu untuk membenarkan itu. Ini banyak kesyirikan. Lihat anak kita. Lebih takut kepada Allah atau lebih takut kepada hantu? Kepada Allah pernah gak seperti itu takutnya? Ini bahaya. Belum lagi idola-idola. Jadi pak, kemusyrikan anak sekarang gak sama dengan kemusyrikan kita masa lalu. Kalau dulu bawa sesajen ke sumur tua, ke pohon besar, ya. Kalau sekarang sesajennya enggak. Kepada pejabat itu bentuknya parcel sesajennya. Jadi bapak-bapak yang dikirimi parcel itu jangan terlalu bangga kalau bapak sebagai pejabat dikirimi pejabat. Seperti itu tuh sesajen. Karena yang memberikan sesajen ke pohon tua, ke batu besar itu dua alasannya. Imma syukuran, wa imma selamatan. Syukuran, mudah-mudahan proyeknya berhasil. Selamatan, mudah-mudahan dia sebagai vendor enggak dipotong. Jadi yang memberikan parcel kepada bapak-bapak dari sisi jabatan itu sebetulnya mirip dengan sesajen. Jadi sebaiknya jangan dikonsumsi di rumah sama ibu-ibu. Apalagi dikasih makan sama anak-anak. Yang namanya hadiah bukan begitu caranya. Gak boleh menerima hadiah kalau berkaitan dengan jabatan. Saya ceritakan ini, kalau kita bawa uang haram ke rumah, susah mendidik anak. Yang ketiga. Wa nahnu lahu muslimun. Anaknya bilang, ayah, aku bukan cuma mentauhidkan Allah. Aku tidak cukup hanya tidak musyrik kepada Allah. Wa nahnu lahu muslimun. Kami akan tunduk kepada aturan-aturan Allah. Ajarkan kami aturan-aturan Allah, wahai ayah. Nah, ini enggak semua ayah serius mengajarkan aturan-aturan akhlak. Bapak dan Ibu, saya terima teori psikolog tentang teori happiness, kebahagiaan. Setiap kita ingin anaknya bahagia, toh? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk membahagiakan anaknya? Sebutkan kepada saya. Supaya anak bahagia, apa yang biasanya orang tua lakukan? Kedepan, setiap kita memimpikan anak kita bahagia, kan? Biasanya dari mana dimulainya? Pendidikan, oke, ya. 2, kalau udah tinggi beliin rumah, siapin gitu ya. 3, supaya anak kita bahagia, apalagi udah punya rumah nih, udah punya pendidikan, apalagi. Oke, cariin kerjaan, oke. Terus apa lagi? Beliin mobil supaya gampang, apa lagi? Itukah bahagia, happiness? Tidak. Yang harus kita ajarkan kepada anak-anak adalah bagaimana dia more than happiness, more than well-being adalah ridho Allah yang dia cari di dalam hidupnya. Itulah makanya di dalam surat Ad-Duha Allah tidak memberikan happiness, as-sa'adah kepada Muhammad SAW karena itu rendah. Sekali lagi saya ulangi, ini beda dengan bahasa training nih atau bahasa psikologis. Allah Subhanahu wa taala ketika mengangkat derajat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan wala saufa yu'tika fatas'ad, tetapi wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad more than happiness, more than well-being, yang Allah berikan adalah ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang-orang yang mencari keriduan Allah, dalam cukup dia bahagia, dalam kurang dia bahagia. Ridho kepada Allah. Anak-anak mesti diajarkan ilmu itu. Tapi pendidikan tidak kesana arahnya. Pendidikan anak tidak kesana arahnya. Ukurannya rich dad, poor dad. Yang dididik oleh Robert T. Kiyosaki itu. Padahal konsultan perusahaan-perusahaan kaya raya tingkat dunia, trainer orang-orang kaya sedunia, sekarang hidupnya miskin banget karena gak bisa bayar utangnya setelah dia bankrupt. Ukuran orang sekarang itu kebahagiaan bukan karena ilmunya, tetapi karena hartanya dan dunianya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat kalau pertemuan keluarga. Kalau ada pertemuan keluarga, biasanya siapa yang merasa bangga? Yang bertakwa dengan ketakwaannya walau hartanya sedikit, atau yang dipuji itu yang datang dengan hartanya banyak kalau pertemuan keluarga, yang jabatannya tinggi? Yang di Jakarta dulu waktu di kampung keturunannya bukan keturunan Raden, keturunan Andi, keturunan ini, kalau pulang kampung kaya raya tiba-tiba menjadi kepala suku itu? Tidak. Islam dalam mendidik manusia, dalam melihat manusia, inna akramakum indallahi atqakum. Ajarkan sama anak-anak, nah, orang yang harus kamu hormati, orang yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan kamu, nah, adalah orang-orang yang bertakwa. Cari pendidikan yang mengajarkan takwa kepada anakmu. Satu hari ada seorang ibu mencoba menjalani ini. Ustaz, saya cari sekolahan, sekolahan yang mengajarkan jujur kepada anak saya. Sebelum saya masukkan anak saya tanya dulu kepala sekolahnya, Pak, di sekolah ini diajarkan gak kejujuran? Maaf bu, hari gini kalau sekolah jujur gak ngetop bu. Kita guru-guru harus kasih bocoran kepada murid-murid kita supaya nilainya tinggi semua. Kalau hari gini jujur, sekolah kita gak laku. Percaya gak percaya, ini dunia ajaib sedang berlangsung. Susah diteliti, ini di Solo, penelitian KPK di Solo. Sebab berani jujur itu hebat, itu harus dimulai dari rumah. Kalau mengandalkan masyarakat udah gak bisa sekarang. Masyarakat ini penuh dengan kedok, penuh dengan kebohongan. TV mengajarkan juga kebohongan. Diteliti oleh KPK bahwa mayoritas anak-anak itu gak percaya pada kejujuran orang tua. Mayoritas gak percaya. Jadi hilangnya nilai kejujuran, pendidikan kejujuran di dalam rumah kepada anak-anak itu sudah hilang. Padahal untuk menyebarkan pendidikan jujur di Indonesia, berani jujur itu hebat. Terserah nih, ada yang suka sama gak suka sama KPK, terserah, saya ingin lepasin dulu itu. Tetapi ketika mereka berusaha untuk menanamkan kejujuran di dalam rumah, mayoritas anak-anak ini, mohon maaf, ini penelitiannya Pak Bambang Wijoyanto cerita kepada saya, lakukan itu di Solo. Mayoritas orang-orang di Solo itu anak-anaknya gak percaya sama orang tua dalam kejujuran. Gak usah ceritakan mantan wali kotanya, jadi kita bicara rakyatnya di sana. Nanti wah ustadz ini bentuk Jokowi deh kayaknya. Demi Allah gak ada urusan kesana. Wallah ini karena penelitian KPK. Panjang kalau boleh ceritakan, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan kehadiran kita di sini tentu. Oh iya, bapak-bapak sudah tahu kalau gitu ukuran keberhasilan kita sebagai ayah. Yang pertama, na'budu ilahak, mentauhidkan Allah. Yang kedua, melindungi anak dari syirik. Yang ketiga, anak-anak tunduk kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Tiga ini menjadi kewajiban kita. Dan ibu-ibu harus mensupport itu. Ibu-ibu harus support, jangan sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Dunia postmodernisme sekarang memang banyak perempuan kehilangan, lagi kehilangan posisinya. Sekarang nih bu, saya juga gak tahu, ini kok tiba-tiba liberalisme, sekularisme, sampai PKI ini lagi bangkit-bangkitnya. Seorang jenderal polisi SMS ke saya, Ustaz, itu peristiwa kemarin itu anak UIN Sunan Ampel Surabaya di ospeknya bikin Tuhan membusuk, itu kejadian 50 tahun yang lalu di zaman PKI, Ustaz. Tapi kenapa PKI lagi muncul lagi sekarang di kampus? Tuhan telah mati, Tuhan telah mantu, itu biasa dulu di zaman PKI. Oh sekarang lagi bangkit lagi. Sekarang ini kita lagi berantem karena sudah 6 fraksi yang mendukung rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender, di mana perempuan bebas memilih pasangan dengan perempuan saja atau dengan laki, bebas. Laki-laki boleh memilih mau nikah dengan sepasangan atau tidak. Karena ada profesornya di kampusnya. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengajarkan yang namanya berpasangan harus dengan lawan jenis. Boleh menikah dengan sejenis. Kalau undang-undang ini lahir, dan sekarang sudah 6 fraksi yang menolak, cuma 2 partai. Yang satu partai berbasis Islam agak galau. Ini jadi undang-undang seperti ini. Innalillahi wa kuat. Kalau kita mau ceritakan pendidikan kita ke depan menghadapi sekularisme, liberalisme dan pemusyrikan anak, ini kencang sekali. Saya bicara seperti ini karena saya di lapangan melihat kondisi ini, dan tugas saya tentu bagaimana mengembalikan umat Islam khususnya anak kita kepada ilmu-ilmu Al-Quran. Bapak Ibu sadar nggak kalau anak kita setiap hari itu bergaul, yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, bergaul sama lesbian, bergaul sama gay. Penelitian tim kita di Cirebon, ada 1000 anak SMP yang sudah jadi anak SMP yang sudah jadi lesbi dan jadi gay. Tiap hari anak kita bergaulnya sama gituan. Bapak Ibu ikutin gak itu? Bagaimana kemusyrikan lewat games? Ada satu musik diperdengarkan ketikus selama 4 hari 4 malam di Amerika penelitiannya. 4 hari 4 malam tikus itu diperdengarkan musik itu, ketika dilepas itu saling bunuh tikus satu sama lain. Musik itu adalah musik black metal yang disukai anak-anak dan sering anak-anak dengarkan ketika nge-games, terutama games-game kekerasan itu. Dan itu banyak musik itu di TV juga yang gak ada syairnya, gitu. Itu makanya kenapa anak-anak kita harus diperdengarkan Al-Quran yang banyak, diperdengarkan yang hadis yang banyak, supaya otaknya ini gak rusak. Lain waktu kita bikin seminar khusus untuk ini memang. Kalau hari ini cuma akikah saja, supaya Bapak Ibu banyak tahu kondisi anak-anak kita di lapangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. sedikit pengumuman, kenapa anak kita disuruh potong rambut dan akikah memotong hewan selain menyembelih sifat kebinatangan diri, agar anak kita menjadi anak yang suka bersosial, suka menolong orang lain dan bersedekah kepada orang banyak. Nah, saya ingin mengajak ini 3 bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sekarang ini kita lagi hidup 3 bulan ini namanya Asyhurul Hurum. Kita dianjurkan untuk banyak beramal soleh dan fala tadlimu fihin anfusakum, di 3 bulan ini jangan menganiaya diri dengan bermaksiat. Ini bulan mulia nih kita nih, sampai bulan haji ini. Banyak beramal soleh dan berkurbanlah. Berkurbanlah dengan yang terbaik. Rasulullah itu berkurbannya berapa? 100 ekor unta. Untuk dirinya, keluarganya dan umatnya. Jadi jangan cuma satu kambing doang. Ya, satu unta untuk saudara kita di dunia Islam. Satu unta itu kira-kira 24 juta. Ayo naik kelas. Orang yang berkorbannya lebih banyak, dosanya akan diampunkan sebanyak bulu kurbannya. Ada yang bisa ngitung bulu ayam? Bulu ayam ambil satu, kemudian hitung lagi bulunya satu itu. Ayam aja segitu diampunkan dosanya, gimana kalau kurbannya kambing atau unta? Gimana kalau 2 atau 3? Dan yang pasti, Allah akan lipatkan keberkahan rezekinya orang yang berkorban itu sebanyak bulu kurbannya. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terima kasih kepada Ustaz Bahtiar Nasir yang sudah menyampaikan tausiahnya. Selanjutnya seluruh rangkaian acaranya akan ditutup dengan doa bersama yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ferry. Ustaz Ferry. Assalamualaikum. Kalau yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dan di dalam diskusi dijelaskan bahwa Allah akan memberikan sesuatu tergantung dari zon manusia. Oleh karena itu kita harus berhusnuzon dan berkeyakinan penuh bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya kita akan mendoakan adik kita atau anak kita Siti Azizah yang saat ini dilaksanakan acara akikahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا نعمه وكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام dengan kalimatmu yang sempurna aku perlindungkan Siti Azizah dari setan yang terkutuk, amin. Pandangan mata yang jahat, amin. Binatang melata yang membunuh, amin. Ya Allah, dengan kalimatmu yang sempurna, amin. Kami perlindungkan Siti Azizah dari setan yang terkutuk, amin. Pandangan mata yang jahat, amin. Binatang melata yang membunuh, amin. Ya Allah, dengan kalimatmu yang sempurna, amin. Kami perlindungkan Siti Azizah dari setan yang terkutuk, amin. Pandangan mata yang jahat, amin. Binatang melata yang membunuh, panjangkanlah usianya dalam taat kepada-Mu ya Allah. Sehatkanlah badannya, mudahkanlah rezekinya, gampangkan jodohnya. Jadikan dia sebagai hamba-Mu yang salehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, taat melaksanakan segala perintah-Mu. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai hamba-Mu yang hafal Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, memperjuangkan Al-Qur'an. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين وسوريا ومصر وفي كل مكان كل الزمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام Hatur dan banyak terima kasih kepada Ustaz Kalinur, juga Ustaz Burhan Nasir, serta Ustaz Dimyati yang sudah menyampaikan dan mengisi acara kita hari ini. Dan dengan demikian Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tuntas sudah seluruh rangkaian acara akikah Ananda Azizah. Semoga Ananda Azizah akan menjadi wanita solehah yang berbakti kepada orang tuanya dan siap berjuang di jalan Allah. Amin. Amin. Atas nama kedua orang tuanya, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, juga mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, Bapak dan Ibu dipersilakan menikmati.